Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah menceritakan sebagian dari kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah umat yang terdahulu. Ada seorang raja sebelum kalian, minal umam as-sabiqah, dari umat-umat yang terdahulu, yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir telah berusia lanjut, telah tua, dia pun berkata kepada sang raja, "Nam, bahwasanya saya telah tua. Nam, maka utuslah kepadaku seorang gulam, seorang pemuda dan saya akan mengajarkan kepadanya sihir." Seorang pemuda yang diinginkan oleh tukang sihir adalah seorang pemuda yang memiliki pemahaman, yang memiliki kecerdasan. Nah, yang cepat dalam memahami. Lalu raja mengirim kepada tukang sihir seorang anak muda, Nam, untuk mengajarinya sihir. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nam, tentang seorang raja dari Najran yang raja tersebut mengambil seorang anak dari rakyatnya, yang kemudian yang anak itu dijadikan Naam murid si tukang sihir, dan nama anak itu adalah Abdu Ibnu Tamir disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nama anak gulam tersebut Abd Ibnu Tamir. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nam, gulam, ismul gulam, anak dari pemuda tersebut namanya Abd Ibnu Tamir. Nam, setelah itu, Nam, disebutkanlah kisah yang ada dalam riwayat Muslim yang kita sebutkan ini. Baik. Dalam perjalanan fi tariqil gulam si gulam ketika hendak mendatangi tukang sihir, ila sahir, ya, jika dia hendak menuju kepada tukang sihir, maka dia pun nam singgah di tempat ibadah si rahib, sang pendeta. Nam, dia pun duduk, ya, kepada sang pendeta, duduk di majelis sang pendeta. Nam, ahli ibadah, Nam, yang beragama Nasrani, yang murni, ya, dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang pendeta dari ilmu yang diketahuinya. Maka dia pun kagum. Di dalam riwayat yang lain si gulam tersebut ya masuk ke agama sang rahib. Nah, dalam riwayat ini disebutkan oleh Ad-Dhahhak bahwasanya anak muda tersebut kemudian karena takjubnya kepada sang rahib dari apa yang disampaikan, nah, ucapan-ucapan yang berisi ilmu, nah, sehingga sang pemuda pun na'am dakhala fi dini rahib, ya, dakhala fi dini rahib, masuk nah ke dalam agama sang pendeta dan tidak diketahui oleh tukang sihirnya, tidak diketahui oleh sang tukang sihir. Baik. Dan telah kita sebutkan, dia apabila dia mendatangi tukang sihir, maka dia pun ya melewati sang rahib, singgah ya dan duduk mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh sang pendeta. Naam, sehingga dia pun datang terlambat ketika mendatangi tukang sihir yang mengajarinya sihir. Nah, lalu si tukang sihir itu memukul ya si pemuda tersebut. Nah, demikian pula karena terlambatnya dia pulang ke rumahnya, maka keluarganya pun memukulnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya, ketika dia kembali kepada keluarganya, keluarganya juga nah darabu, memukul anak tersebut, si gulam tersebut, karena datang terlambat. Oleh karena itulah, nah, ketika dia mengadukan hal tersebut kepada sang pendeta, maka sang pendeta nah menyampaikan kepadanya, memberikan bimbingan kepadanya, jika engkau khawatir takut kepada tukang sihir, maka katakanlah bahwasanya habasani ahli ay mana'ani, habasani ahli ay mana'ani ahli, ya, keluargaku menahanku ya karena kesibukan yang banyak, nah, membantu urusan mereka, pekerjaan mereka. Nah, dan jika engkau takut kepada keluargamu, nah, maka katakanlah bahwasanya nah habasani sahir, tukang sihir telah menahanku, ya, mana'ani as-sahir. Baik, demikian ya keadaan anak tersebut, si gulam tersebut. Nah, pada suatu hari ketika hendak mendatangi tukang sihir, dan seperti biasanya ketika hendak mendatangi tukang sihir, terlebih dahulu dia singgah ya kepada sang pendeta, menimba ilmu kepadanya, duduk di majelisnya, mendengarkan ucapan-ucapan sang pendeta, nah, dari ilmu yang diajarkan kepadanya. Nah, yang pada suatu itu, pada suatu ketika, ketika hendak datang mendatangi tukang sihir, maka dia pun nah tidak bisa melewati jalannya seperti biasanya karena terhalangi oleh seorang atau seekor binatang yang besar. Nah, disebutkan dalam riwayat binatang itu, nah, binatang yang besar adalah asad. Apa asad? Man ya'rif minkum. Apa asad? Man as'ad? Asad. Hah? Singa. Singa yang besar. Ya, disebutkan meriwayat, ya, binatang yang besar itu adalah singa yang sangat besar. Nah, yang menghalangi jalan manusia untuk lewat. Nah, supaya disebutkan dalam riwayat. Baik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Maka dia pun ingin melihat ya manakah yang lebih afdal, ya, ajaran yang diajarkan oleh sang pendeta atau ajaran yang diajarkan oleh tukang sihir, mana yang lebih utama ini? Ya, ilmu yang diajarkan oleh sang pendeta atau ilmu yang diajarkan oleh sang tukang sihir. Nah, maka dia pun nah berdoa kepada Allah, ya, ya Allah, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdi an-nas. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ajaran yang diajarkan oleh sang rahib, urusan sang rahib, keadaan sang rahib sebutkan di antara makna amr, ya hal wa sya'n, ya keadaan sang rahib, nah urusan sang rahib itu lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini, ya baik singa yang besar ini, agar manusia bisa lewat, agar manusia bisa lewat dan meneruskan perjalanannya, ya agar manusia bisa berlalu dan meneruskan perjalanannya. Maka dia pun melempari, ya hewan yang besar tersebut dan akhirnya membunuhnya, sehingga manusia pun bisa melewati jalan tersebut. Nah, kemudian anak tersebut fa'atar rahib fa'akhbarahu, dia pun mendatangi sang rahib, ya si gulam anak muda tadi mendatangi sang rahib dan mengabarkan, ya apa yang terjadi, kejadian yang menimpa dirinya, ya. Nah, ini luar biasa. Maka sang rahib pun takjub, ya, sampai dia mengatakan, wahai anakku, engkau telah pada hari ini engkau lebih afdal dariku. Naam. Ya. Baik, engkau telah mencapai nah ilmu apa yang aku lihat. Ini urusanmu, ya. Ilmu yang kau miliki nah sudah sangat kuat. Naam, luar biasa Allah memberikan karomah kepadanya. Nah, dengan mampu membunuh seekor hewan yang besar hanya dengan sebuah batu. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Namun sang pendeta kemudian menyampaikan bahwasanya engkau akan diuji. Nah, terkait dengan kisah yang telah disebutkan. Baik. Engkau akan diuji. Nah, dan jika engkau diuji, maka jangan engkau menunjukkan, ya, tempatku. Naam. Dan adalah sang pemuda mampu menyembuhkan, ya, orang yang buta, ya, yang butanya itu sejak lahir. Naam. Jadi akmah yaitu orang yang buta sejak lahir. Naam. Dia mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, demikian pula mampu menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Naam, penyakit kulit. Demikian pula mampu menyembuhkan wayudawin nas min sa'iri al-adwa, dan dia pun mampu menyembuhkan manusia dari seluruh jenis-jenis penyakit yang ada. Ini luar biasa ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan enam kelebihan kepadanya. Lalu sang menteri yang biasanya duduk, ya, di samping raja, atau terkadang di zaman ini juga bisa dikatakan penasehat, ya. Nah, sang menteri yang biasanya duduk bersama sang raja mendengarkan, ya, tentang, ya, kehebatan dari sang pemuda tersebut, ya, sang menteri yang kondisinya buta, tidak pernah melihat. Nah, maka dia pun mendatangi sang pemuda tadi dan menyampaikan, dan sambil membawa hadiah yang sangat banyak. Nah, dan dia pun menyatakan bahwasanya seluruh apa yang ada ini adalah milikmu jika engkau mampu menyembuhkanku. Maka anak muda tadi mengatakan inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah, sungguhnya saya tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Nah, sungguhnya saya tidak mampu menyembuhkan seorang pun, innama yashfi Allah, sungguhnya hanyalah Allah yang mampu menyembuhkan, ya, hanyalah Allah yang mampu menyembuhkan. Fa in amanta billah, jika engkau beriman kepada Allah. Jadi dia membimbing, ya, sang menteri ini luar biasa, masih muda berdakwah, luar biasa ini, ya. Makanya anak muda, nah, harus semangat mengikuti jalannya anak muda yang disebutkan dalam hadis ini, seperti antum, ya, rata-rata antum masih muda, ya, sebagian antum belum mencapai usia balig. Nah, belum balik sebagian antum. Nah, baik. Anak muda ini mengatakan kepada, ya, sang menteri, jika engkau beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepada Allah. Da'autullah fasyafaka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan engkau. Naam, fa amana billah ta'ala fasyafahu. Lalu anak muda tadi berdoa kepada Allah. Lalu sang menteri beriman kepada Allah, Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Nah. Baik, fa atal malika fa jalasa ilaihi kama kana yajlisu. Lalu si sang menteri tadi mendatangi sang raja. Ya, si menteri tadi mendatangi sang raja. Nah, duduk bersamanya sebagaimana biasanya dia duduk. Ya, sebagaimana biasanya dia duduk bersama sang raja. Nah, lalu sang raja mengatakan kepadanya, faqala lahul malik. Lalu sang raja berkata kepada sang menteri, ya, menteri yang duduk bersamanya, man radda alaika basarak. Man radda alaika basarak. Sambil terheran melihat, menteri saya kok sudah bisa melihat ini? Ya. Sekian lama bertahun-tahun bersama saya, ya, sudah syaibah, sudah tua, tiba-tiba pandangannya kembali. Man radda alaika basarak. Ya, siapa yang mengembalikan pandanganmu? Ini sampai terheran ya, biasanya orang demikian. Luar biasa itu. Nah, maka si menteri mengatakan, "Qala Rabbi, Tuhanku, Rabbku." Nah, lalu sang raja mengatakan, "Awalaka Rabbi? Awalaka Rabbun ghairi? Apakah engkau memiliki Tuhan, Rabb selainku?" Marah. Ya, dengan nada marah tentunya. Ya, karena dia merasa dia adalah Rabb, Tuhan yang harus disembah, yang harus ditaati. Nah, maka si menteri mengatakan, Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabb engkau dan Rabbku dan Rabb engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu, sang raja pun menghukumnya. Ya, fa akhadha nam al-malik al-jalis. Fa akhadha al-malik al-jalisa. Baik. Falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala al-ghulam, dan terus menerus ya sang menteri itu disiksa ya oleh sang raja tentunya. Nah, disiksa, siapa yang menyiksanya? Sang raja ya, memanggil pengawalnya, pasukannya untuk menyiksa ya sang menteri tadi yang telah kufur dari agamanya. Baik, dia tidak lagi mengikuti agama sang raja. Nah, sampai pada puncak siksaan, sebagaimana diterangkan para ulama, ya, sampai pada puncak siksaan dia sudah tidak tahan dari siksaan yang menimpa dirinya, maka dia pun menunjukkan, ya, menunjukkan, nah, menyampaikan, mengkhabarkan, ya, memberitahukan bahwasanya yang mengajarinya adalah anak muda. Fadalla 'alal ghulam. Dia pun menunjuk kepada sang ghulam. Ya, jadi dia menyampaikan dalam beberapa riwayat diterangkan para ulama, ya. Naam, ketika dia telah tidak mampu lagi menahan sakit sisaan yang dialaminya, maka dia pun naam memberitahukan, mengkhabarkan bahwasanya yang mengajari dia sehingga dia beriman kepada Allah adalah sang pemuda. Ya. Fajiatul ghulam. Lalu didatangkanlah sang gulam, didatangkanlah anak muda tersebut. Lalu sang raja berkata kepada sang pemuda tadi, ya bunai, ay bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'u al-aknaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al. Wahai anakku, ini panggilan ya yang lembutin. Naam. Dalam sunnah Iraq, naam, sini ada tiga ya. Naam. Ya yang pertama, ya terakhir, yang ketiga dihapus. Enam. Baik. Ya yang kedua asalnya waw, diganti menjadi ya. Enam. Baik. Ai bunayya, wahai anakku. Enam. Qad balagha min sihrika ma tubri al-akmah wal abras. Wahai anakku, sihirmu telah sangat kuat. Telah sampai pada puncak. Ya, sangat kuat sihirmu ini. Engkau sehingga engkau mampu menyembuhkan orang yang buta di masa kecilnya, dan engkau mampu menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Wataf'al, wataf'al, dan engkau melakukan demikian dan demikian. Nah, faqala, ya, anak muda tadi berkata kepada sang raja, inni la ashfi ahadan, sesungguhnya saya tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Ya, innama yashfi Allah, sungguhnya hanyalah Allah yang mampu menyembuhkan, bukan saya yang menyembuhkan. Ya, begitu juga kalau ada orang yang kita obati melalui ruqyah atau yang semisalnya, sampaikan, telankan tauhid dulu kepada mereka. Jangan sampai mereka bergantung kepadamu. Jadi orang meruqyah, ketika dia mampu menyembuhkan orang yang sakit, sihirnya kemudian hilang, jin yang ada dalam tubuh orang tadi kemudian pergi, jangan kemudian dia merasa hebat. Bukan kamu yang sembuhkan, kamu hanya sebab saja, Allah yang sembuhkan dia. Paham ini ya? Terkadang terbetik dalam hati seorang, seakan-akan dia mampu menyembuhkan orang lain, saudaranya. Dia merasa hebat, sehingga menjadi sombong, sehingga manusia pun bergantung kepadanya. Coba lihat bagaimana seorang gulam anak muda ini menanamkan tauhid kepada sang raja. Bukan saya menyembuhkan, saya tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Baik. Diterangkan para ulama, ini menjelaskan bahwasanya anak tadi, anak tersebut memberikan pengajaran kepada sang raja, agar sang raja sadar. Tidak juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga tidak diberi hidayah oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, fa akhadahu. Maka sang raja pun menyiksa anak muda tadi. Baik, falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Dan terus menerus menyiksa anak muda tadi, sampai anak muda tadi menuju kepada sang rahib. Bahwasanya yang mengajari saya adalah sang rahib, sang pendeta. Yang mengajari saya sampai saya bisa seperti ini, itu adalah sang pendeta, bukan tukang sihirnya. Bukan tukang sihir. Baik. Tukang sihir itu la ilaha illallah. Tidak hebat. Jadi tukang sihir kan bekerja sama jin ya. Jin itu takut sama manusia. Kalau manusianya orang yang punya tauhid yang bagus, takut. Jadi jangan takut sama jin. Takut lewat tempat jalan-jalan yang sepi, ada setan. Tambah diberikan rasa takut oleh syaitan. Ditiup. Lari. Jadi demikian. Jangan. Namun seorang makanya belajar. Dengan engkau belajar tauhid yang benar, engkau menjadi pemberani. Kalau engkau berani, jinnya yang takut. Tapi engkau takut, wah jinnya yang berani sama antum. Paham ya? Paham ini? Memang demikian. Baik. Setelah disampaikan bahwasanya yang mengajarinya adalah sang rahib, sang pendeta, maka faji'a birrahib, didatangkanlah sang pendeta tadi. Faqila laha, dan dikatakan kepadanya, irji' an dinik, kembalilah dari agamamu. Kembali dari agamamu. Tinggalkan agamamu. Tinggalkan keyakinanmu itu. Fa'aba. Abar rahib. Maka sang rahib enggan. Tidak mau dia. Sang pendeta tidak mau kembali kepada mengikuti agamanya sang raja. Tidak mau. Tetap istiqomah. Fada abil min syar. Lalu sang raja meminta min syar. Minta gergaji. Min syar. Kalau antum dapat gergaji itu bisa min syar bin nun. Bisa dengan hamzah. Min syar. Bil min syar. Au bil mi syar. Terkadang dengan nun. Min syar. Gergaji. Mi syar. Dengan hamzah gergaji juga. Sama. Jadi sang raja meminta gergaji. Minta gergaji. Baik, fa wudi'a al-minshar fi mafrid ra'sihi. Lalu minshar tadi, gergaji itu diletakkan fi mafriq. Mafriq itu wasat, ya, pertengahan. Di pertengahan kepalanya. Ya, gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya ini. Di bagian tengah kepalanya. Ya, mau dibelah dua ini tubuhnya ini, jadi kepalanya. Naam. La haula wala quwata illa billah. Ya, luar biasa ini. Naam. Fashaqqahu, sehingga sang raja tadi membelahnya. Tentunya ya, pasukannya yang melakukan ya. Saya sang raja dulu saja ya kan. Tapi memang ya dinisbahkan kepada sang raja. Memang karena perintah semua sang raja yang memerintahkan. Nah, maka raja tersebut kemudian membelah, membelah sang rahib, membelahnya. Hatta waqa'a syaqah, hingga nah, taib badannya terbelah menjadi dua. Nah, taib. Ya, syiqah, syiqah atau jadibah, ya. Nah, terang jadi dua sisi ini, ya. Sisi kanan, sisi kiri. Nah, syiqah ya. Nah, diterangkan para ulama syinnya di kasrah. Nah, jadi dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Jadibah, jadi dua sisi badannya, ya. Badannya terbelah menjadi dua, karena dipotong ini, dibelah ini, ya. Mulai dari tengah kepalanya. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Thumma ji'a bi majlisi al-malik. Kemudian didatangkan. Naam. Dibawa, didatangkanlah sang menteri. Ya, menteri raja. Naam, lalu dikatakan kepadanya faqila lahu irji' an dinik. Kembalilah. Naam, dari agamamu. Naam. Kembalilah. Naam, tinggalkan agamamu. Fa'aba, dia pun enggan untuk kembali kepada agamanya. Ya, kembali kepada agamanya sang raja, mengikuti agama sang raja anda. Dia tetap istiqamah terhadap keyakinan dia. Ya, dia tetap beriman kepada Allah. Lalu demikian pula apa yang dilakukan nah, kepada sang rahib, kepada sang pendeta juga dilakukan kepada sang menteri. Fawudhi'a al-min syaru fi mafriqi ra'sihi, fashaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqah. Nah, seperti apa yang dilakukan kepada sang pendeta, nah, diletakkan gergaji di tengah kepalanya, di bagian tengah kepalanya, lalu sang raja membelah, membelahnya sampai terbelah menjadi dua, ya, tubuhnya. Nah, thumma ji'a bil gulam, lalu kemudian didatangkanlah sang gulam. Jadi sang gulam ini, sang pemuda ini yang terakhir, ya, didatangkan. Thumma ji'a al gulam, thumma ji'a bil gulam, lalu didatangkan anak muda tadi. Faqila lahu. Nah, lalu dikatakan kepadanya, irji an dinik, kembalilah engkau dari agamamu. Fa'aba. Anak muda ini enggan juga, enggak mau juga. Ya, aba, enggan, enggak mau dia. Kukuh atau kokoh, ya, terhadap keimanannya kepada Allah. Nah, fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Baik. Kemudian fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Lalu sang raja menyerahkannya, menyerahkan anak muda tadi. Dafa'ahu dhamirhu kembali kepada al-ghulam. Naam, dafa'a fa'ilnya di mana? Mustatir. Ya, takdirnya sang raja al-malik. Naam, sang raja kemudian menyerahkan anak muda tadi, anak muda tersebut kepada sekelompok ila nafarin. Nam, min ashabihi, ya, sekelompok. Nam, dari pasukannya. Nam, dari sahib-sahibnya. Nam, atba, ya, ashab. Terangkan para ulama bisa jadi nam, atba al-malik, ya, mengikut sang raja, di pasukan sang raja, atau bisa juga ashabul gulam. Nam, ya, teman-teman, ya, teman-teman yang tidak tentunya yang teman-teman siapa ini? Anak muda tadi bisa jadi yang belajar ilmu sihir bersamanya atau yang lainnya atau yang masih beriman kepada sang raja. Ya, kan diterangkan para ulama terkait dengan ashab. Ashab ini maksud bisa jadi atba' al-malik, ya, pengikut sang raja atau ashabul gulam. Nah. Baik. Jadi diserahkan anak muda tadi kepada enam, dalam bahasa kita apa? Enam, satu kompi pasukan ini. Iya. Baik. Sekelompok dari pasukan sang raja. Ya. Jadi ada enam, satu grup ini, pasukan yang disiapkan, diserahkan kepada pasukan tersebut. Nah, faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada. Ya, pergilah kalian dengan membawa anak muda ini ke gunung demikian demikian. Ya, pergilah kalian wahai pasukanku dengan anak ini, anak muda ini, bawa dia dengan membawanya ke sebuah gunung demikian demikian. Ya, terangkan gunung. Ya, terkait dengan gunung yang diinginkan oleh sang raja. Saya fas'adu bihi al-jabal. Naiklah kalian dengan membawa anak tersebut ke gunung itu. Ya, naiklah kalian. Ya. Fa idza balagtum dirwatahu au durwatahu, nah sama ya. Fa'alahu. Nah, jika kalian telah sampai kepada puncak gunung tersebut, ya, dirwah au durwah, ya, bermakna a'la, a'la puncak. Jika kalian telah sampai pada puncak gunung, ya, maka beri dia pilihan. Ini ada takdirnya ya. Beri dia pilihan. Apakah dia mau kembali kepada agamanya atau tidak? Ya. Beri dia pilihan dulu. Sebelum kalian lemparkan dia dari atas gunung. Beri pilihan. Fa'in raja'a an dinihi. Jika dia mau kembali dari agamanya. Nah. Jangan dilempar. Jangan dilempar dia. Ya. Sudah. Mau kembali saja. Kalau dia mau kembali. Kalau dia mau bertobat. Mau kembali kepada agamanya. Wa illa jika dia tidak mau, nah, fatrahuhu, maka, ya, lempar dia, nah, lemparkan dia, nah, dari atas gunung tersebut, ya, maka kalian melempar dia dengan kuat, ya, baik, lempar dia dengan kuat, nah. Ini sang raja sangat marah ini. Ya. Marah kepada anak muda tadi. Nah, jika dia tidak mau kembali kepada agamanya, maka lempar dia dari atas gunung tersebut. Nah. La ilaha illallah. Ya. Urmuha atau urmuhu bikuwah. Jadi makna itu, trahu, ya urmu bifi'a, urmu bikuah, ya lempar dia yang dari atas. Nah, baik, lemparkan dia dari atas puncak gunung tersebut. Fadhahabu bihi, lalu mereka pun pergi dengan membawa anak muda tadi. Fasa'adu bihi al-jabal, maka mereka pun naik, ya, naik dengan membawa anak muda tadi. Bihi bil gulam, nah, dengan membawa anak muda tersebut ke puncak gunung sebagaimana perintah sang raja. Faqala, ketika telah sampai di puncak gunung, ya, di puncak gunung, nah, pasukan tadi dengan anak muda ini, nah, maka anak muda tadi berdoa kepada Allah, Allahumma ikfini ikfi, nah, ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Ya. Lindungi akulah, lindungi aku ya Allah. Ya Allah, lindungi aku dari mereka ya Allah, bima syi'ta. Bima syi'atika. Ya, bima syi'atik. Ya. Bima syi'ta, bima syi'atika. Ya, sesuai dengan cara apapun yang kau hendaki. Ya, ya Allah, lindungi aku dari mereka, kejahatan mereka tentunya. Nah, dengan cara apapun yang kau kehendaki. Nah, bagaimanapun caranya ya. Nah, sehingga setelah anak muda ini berdoa kepada Allah. Farajafa bihim al-jabalu fasaqatu. Nah, tiba-tiba gunung al-jabalu, nah, bergoncang. Ya, bergetar dengan sangat kuat. Ya, menggoncangkan mereka pasukan tadi. Nah, sehingga mereka pun fasaqatu, mereka pun jatuh ke bawah. Nah, dari atas gunung ini. Ya, mereka yang jatuh, bukan anak itu yang dilempar. Ya. Nah, wah. Jatuhnya. Ya, diterangkan para ulama mereka jatuh bisa babi mada ittirab. Ya, bisa babi ittirabihi. Nah, bisa disebabkan karena goncangan ya gunung tersebut. Iya kan? Goncangan itulah yang membuat mereka jatuh dari atas gunung. Ketika gunung tadi itu bergoncang, bergetar dengan sangat kuat. Nah, maka pasukan tadi yang mengawal anak muda tadi ini yang ingin mencelakai anak muda itu, mereka pun jatuh semuanya ke bawah. Nah, selamatlah anak ini. Anak muda tadi selamat. Wajah ayam syi'ilal malik, dia pun datang. Ya, dia pun datang sambil berjalan mendatangi sang raja. Ya, dia pun datang sambil berjalan mendatangi sang raja untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah sebagaimana diterangkan para ulama. Datangi sang raja loh, ini loh, saya masih hidup ya. Apa? Pasukan itu enggak ada gunanya kamu bawa banyak pasukan. Nah. Ya, kalau bahasa kita kan begitu, alang ini. Lihat, ya, enggak ada apa-apanya kan pasukanmu itu. Ya, marah sang raja ini. Ya. Sang raja mengatakan kepada anak muda ini, faqala lahul malik. Sang raja mengatakan kepada anak muda itu, "Ma fu'ila bi ashabik?" Apa yang dilakukan itu, teman pasukan? Pasukan ini, teman-temanmu itu. Ya, artinya pasukan saya ini, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, oleh teman-temanmu itu. Ya, pasukan yang saya utus bersamamu itu. Apa yang dilakukan itu? Mana mereka itu? Ya kan? Mana mereka semua? Kok enggak ada ya? Kok tinggal kamu datang sendiri? Baik. Faqala kafanihimullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala kafanihimullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendungi aku dari mereka. Nah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kafani. Itu ada dhamir ya, takallim ya, bersambung. Kafani. Himullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi aku dari mereka. Ya, dari kejahatan mereka. Amin ya. Kafani. Ada tiga yang takallim itu. Ya, yang kedudukannya sebagai maful bih. Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi aku dari kejahatan mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Lalu sang raja kemudian menyerahkan lagi kepada satu pasukan yang lainnya. Ya, sekelompok pasukan yang lain. Naam, faqala idhhabu bihi fa'hamilu fi qurqurin. Ya. Pergilah kalian dengan membawa anak ini, pemuda ini, fa'hamiluhu. Naam. Tayyib. Hendaknya kalian membawanya fi qurqur. Qurqur itu as-safina al-azimah. As-safina al-azimah, qurqur. Qurqur, safina, perahu yang besar. Safina al-azimah. Ya, kapal besar. As-safinatul azimah, qurqur jamaknya qaraqir. Qaraqir, jamaknya qaraqir. Ini mufradnya, qurqur. Ya, ini mufrad. Jamaknya qaraqir. Qaraqir. Fi qurqur, ya. Bawa anak tadi ini, anak muda ini, nah, bawa bersamanya. Fahmiluhu, mereka pun membawanya. Ya, jadi idhabu bih. Nah, pergilah kalian dengan membawa anak muda ini. Fahmilu bihi. Fahmiluhu fi qurqurin. Ya, maka mereka pun membawanya. Membawa anak muda tadi, nah, di perahu yang besar, ya, kapal yang besar. Nah, baik, watawassatu bihi al-bahr. Mereka pun sampai di tengah lautan. Ya, mereka pun sampai di tengah lautan dengan membawa anak tersebut. Nah, ini kan sang raja ini memerintahkan kalau sudah sampai tengah laut, ya lempar anak muda itu, tenggelamkan dia. Ya, kalau dia tidak mau kembali kepada agamanya, fa in, ya, jika diberi pilihan lagi. Nah, fa in raja'a, fa in raja'a dinihi wa illa faqdhifuhu. jika anak muda ini kembali dari agamanya, jika dia mau kembali dari agamanya, ya sudah selamatkan, tidak usah dibuang dia, tidak usah ditenggelamkan dia. Iya. Wa illa jika dia tidak mau, faqdhifuhu, maka tenggelamkan dia, lemparkan dia. Ya. Lemparkan dia di tengah laut itu. Nah. Lemparkan dengan kuat, lemparkan dia. Ya, di tengah laut tersebut. Fadhahabu bihi. Nah, mereka pun pergi dengan membawa anak muda tadi, ya, sampai di tengah laut. Namun anak ini berdoa lagi kepada Allah, faqala Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, dengan cara apapun yang Engkau kehendaki, ya Allah. Fankafa'at inqalabat. Ya, fankafa'at inqalat bihim. Naam, as-safinatu faghariqu. Naam. Fankafa'at bihim as-safinatu. Perahu itu terbalik. Ya, inkafa'at inqalabat. Inkafa'at inqalabat. Ya, perahu itu yang besar tadi itu, nah, terbalik. Nah, membalikkan mereka, terbalik. Sehingga apa? Menenggelamkan mereka. Fagharitu, mereka pun tenggelam. Pasukan yang bersama anak muda tadi tenggelam. Para ulama menjelaskan, ya, terkait dengan tenggelamnya pasukan ini, pasukan yang kedua ini, gelombang yang kedua, ya, bisa jadi ada ihtimal, ada kemungkinan, ya, pasukan itu, ya, berada di satu perahu, satu kapal yang besar bersama anak muda ini. Dan ketika tenggelam, ya, anak muda ini selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai untuk memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Dan ini yang lebih akrab, lebih dekat, ya. Ini yang lebih dekat. Sebagian lagi menjelaskan ada kemungkinan, ya, berbeda perahu. Ya. Jadi pasukan ini dengan anak muda ini beda perahu, tapi dibawa bersamaan, ya. Ketika ini mau ditenggelamkan ini, kalau dia tidak mau kembali, tenggelamkan dia, iya kan? Ini selamat ini perahunya ini. Perahu pasukan tersebut. Nah, ini ada dua kemungkinan seperti itu kata para ulama. Ya, bisa jadi mereka satu perahu atau bisa juga berbeda perahu. Ya, pasukan itu di perahu yang lain. Ya, di kapal yang lain. Perahu yang besar ya tentunya, kapal ini sekarang kapal ya. Nah, Landono, apa? Ya, Kilong Kabila. Atau yang sendiri, kapal yang besar tentunya. Ya, perahu yang besar. Baik. Bukan kating-ting ya. Perahu yang nah, sampai tengah laut sudah tenggelam ini. Baik. Baik, wajah ayam si ilal malik. Nah, lalu setelah dia pun selamat, Allah selamatkan, ya, pasukan yang kedua tadi, gelombang kedua tenggelam, Allah tenggelamkan mereka di tengah laut, maka anak ini pun datang lagi, datang wajah yamshi ilal malik, dia pun datang sambil berjalan, ya, kepada sang raja. Nah, ini juga untuk juga memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini, ya, bagaimana Allah menyelamatkan anak muda ini. Nah, la ilaha illallah. Faqala lahu al-malik, lalu sang raja berkata kepada anak muda tersebut, "Ma fu'ila bi ashabik?" Apa yang dilakukan oleh, ya, teman-temanmu itu? Ya, pasukan yang aku kirim bersamamu. Naam, apa yang dilakukan oleh sahibmu? Naam, faqala kafanihim. Ya, kafanihim Allah, Allah Subhanahu wa taala telah melindungi aku dari kejahatan mereka. Dari mereka. Faqala lil malik, diselesaikan ini. Jadi banyak tambahan-tambahannya. Kita ingin menggabungkan makna-makna yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita gabungkan semua banyak. Ya. Bisa lihat dari sekian syuruhat. Ya, terkait dengan penggalan-penggalan kalimat demi kalimat yang disebutkan dalam hadis. Naam. Baik. Faqala lil Malik. Ya, lalu sang Malik, faqala lil malik, anak muda ini berkata kepada sang raja ini. Faqala al-gulam lil malik, maka anak muda itu berkata kepada sang raja, innaka lasta biqatiri hatta taf'ala ma amuruka bih. Naam. Engkau sungguhnya engkau tidak akan mampu membunuhku. Ya, engkau tidak akan mampu untuk membunuhku sampai engkau melakukan apa yang engkau sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ya, sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu dengannya. Nah, jadi kalau ingin membunuhku, saya yang ajarkan caranya, begitu maksudnya. Ya, kalau mau bunuh saya yang ajar. Kalau pakai caramu, nggak bisa. Kau mau bawa saya di sana, bawa saya ke sini, nggak ada yang bisa. Ya, jadi kalau mau bunuh saya yang ajar. Nah, luar biasa ini. Nah. Dan innaka lasta biqatili, engkau tidak akan mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu dengannya. Ya, dengan sebab itu maksudnya engkau bisa membunuhku. Ya. Nah. Bahuna bahasa babia ya, dengan sebab tersebut, dengan sebab itu, dengan sebabnya engkau akan bisa membunuhku. Nah. Qala ma huwa? Nah, penasaran ini sang raja ini. Ya, kalau dengan kita ini lagi berbincang-bincang kan serius. Ma huwa? Ya, saya ini sudah gemes sekali, sudah ingin membunuhmu. Ini kurang ajar sekali anak kecil ini. Kalau mengenai jair ini. Ya. Gemes sudah sang raja itu. Kita, ya. Ini kok tidak mati-mati juga ini. Sudah saya kirim pasukan, dua kali pasukan, tidak mau mati-mati juga ini. Sudah. Kalau begitu, iya sudah. Mahwa. Ya, apa itu? Bagaimana caranya itu? Apa itu? Nah. Qala tajma'u an-nas fi sa'idin wahid wa taslubuni ala jid'in thumma khudh sahman min kinanati thumma dha' as-sahma thumma dha' as-sahma fi kabdi al-qaws thumma qul bismillah rabbil ghulam thumma irmini. Naam, kita lanjutkan ini. Ya, kita mau ceritakan ini semakin seru ini. Qadar wa syafar. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, anak muda ini memerintahkan kepada sang raja agar mengumpulkan manusia, ya, pada 6 tempat yang luas, ya, bumi yang lapang, alp, ya, al-barizah, ya, tanah yang lapang, 6 su'id wahid, dan kemudian dia memerintahkan kepada sang raja agar menyalipnya, ya, engkau kemudian menyalipku, ya, di batang kurma. Ya, di batang kurma, kemudian ambil, ya, anak panah dari anak panahku. Nah, lalu kemudian letakkan anak panah tersebut di tengah busur, ya, biasa di tengah busur dia diletakkannya. Nah, kemudian, ya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Rabbnya sang gula. Ya, kemudian irmini, kemudian lemparkanlah anak panah tersebut kepadaku. Ini kita akan jelaskan. Ya, bagaimana 6 Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada anak tersebut yang dengannya manusia beriman kepada Allah. Ya, ini luar biasa cerita yang sangat menakjubkan sekali, dan di akhir hadis yang merupakan syahid dari hadis akan diterangkan di akhir hadis. Ya, jadi syahid inti dari hadis ini akan dijelaskan di akhir hadis. Ya, di akhir hadis. Nah, tentang kesabaran seorang wanita, ya, yang mana wanita tersebut memiliki seorang bayi, ya, yang bayinya bisa bicara. Ya, ini luar biasa ini. Ya, bayi yang biasanya tidak bisa bicara bisa bicara. Nanti kita akan terangkan ya kisah akhirnya, dan di sana ada penjelasan sedikit tambahan dari para ulama terkait dengan apa yang kita telah sebutkan. Makna-makna dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.